إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Masih ada beberapa kata yang belum kita bahas sebelum kita masuk ke pembelajaran yang berikutnya. Kemarin sampai kepada bitaqadumi dikrihi ya. Nah, ada sedikit lagi dari ayat yang kemarin yang sampai 5. Ma lahum bihi min ilmin. Tidak ada bagi mereka dengannya. Dengannya itu kembali kemana? Nya itu kembali kepada perkataan mereka, yaitu perkataan bahwa Allah mempunyai anak. Min ilmin, dari ilmu. Jadi dari min, sedikit pun tidak ada ilmu. Mereka tidak berdasarkan ilmu mengatakan begitu. Ai malahum bidzalikal ibtira'i syani'i. Ya, yaitu malahum, tidak ada bagi mereka bidzalika dengan hal bidzalikal ibtira'i, nyambung. Bidzalikal ibtira'i syani'i dengan ibtira' apa? Pengada-adaan, ya. Sesuatu yang diada-adakan, ya, asyani yang buruk. Atau perkataan yang diada-adakan yang buruk itu syai'un, sedikit pun, sesuatu pun minal ilmi, dari ilmu aslan. Ya, sumber atau asalnya tidak ada dasar ilmunya. Wala li abaihim, dan tidak juga bagi bapak-bapak mereka. Jadi bapak itu ke atas terus, nenek moyang. Ai wala, yaitu wala li aslafihim, tidak juga bagi para pendahulu mereka, aslaf, salaf, pendahulu mereka. Alladzina qalladuhum, yang mereka qalladuhum, qalladai qallidu taqlidan, yang mereka berbuat taklid terhadap mereka. Taklid itu mengikuti tanpa tahu ilmu. Tidak ada, tanpa ilmu, mengikuti tanpa ilmu. Turut munding dalam bahasa Sunda. Jadi munding diikuti, turut munding. Fatahu jami'an bibaida'il jahalah wa dhalalah, maka mereka bingung, mereka terjerumus. Mereka terjerumus atau tersesat jami'an seluruhnya, fi baida'il jahalah, di padang pasir kebodohan. Ya, padang pasir ini bahasa kiasan. Ya. Ini adalah apa? Majaz, ya. Isti'arah ini. Fi baida'il jahal, padang pasir kebodohan, wa dhalalah, dan kesesatan. Kaburat, betapa besar kalimatan, perkataan itu. Kalimatan kedukunnya jadi apa dia? Mansub. Mansub jadi apa kedukunnya? Kaburat, kalimatan. Apanya yang kaburat? Kalimatan. Manfu, ini mansu. Oke. Kaburat, kalau ke kaburat apanya? Kalimatan. Tamyiz. Ini itu menentukan. Ya, tamyiz. Tahruju, yang keluar, min afwahihim, dari mulut-mulut mereka. ay azumat besar tilkal maqalah asyaniah, perkataan yang buruk itu kalimatan qabihatan, kalimat yang jelek, yang buruk. Ma asna'uha, betapa buruknya. Wa afza'uha, dan tercela, betapa tercelanya. Khurujat, yang telah keluar. Min afwahi, dari afwah itu jamak dari pam, pam atau fah, ya mulut. Dari mulut-mulut. Ulaikal mujrimin, mereka yang para pendosa. Wahia, dan dia itu, dan perkataan itu ya, fi ghayatil fasadi, di puncak kerusakan. Wal butlani, dan kebatilan. Puncak kerusakan dan kebatilan. Iya kuluna, tidaklah yang mereka katakan itu illa kadiban, kecuali suatu kebohongan atau kedustaan. Ae, yaitu ma yakuluna, tidak ada yang mereka katakan illa kadiban, kecuali kebohongan. Wasabhan, dan kebodohan. Wazuron, dan sama kedustaan, kepalsuan. Kepalsuan. Syahadatuzur, syahadatuzur, sumpah palsu. Nah, itu tema yang pertama ya, yang judulnya itu apa? Al-Quran, jalan yang lurus bagi peringatan dan kabar gembira. Peringatan bagi orang yang menentang. Ya, orang yang menentang adalah juga orang yang kata-katanya melecehkan. Berani, berani melecehkan kesucian siar-siar Allah. Ya. Maka kata Allah itu berat sekali di sisi Allah. Karena hal itu berat, tidak ringan, maka siksaannya pun menjadi berat. Jadi harus hati-hati dengan perkataan. Nah, kita lanjutkan kepada tema berikutnya dari ayat 6 sampai 8. Lihat di itu. Jadi ada judul-judul, subjudul itu temanya. Kesedihan itu, koma, tetapi semua adalah ujian. Ya, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala'allaka ba'in nafsaka 'ala tharihim lam yu'minu bihadha al-hadithi asfa. Inna engkau mencelakakan dirimu wahai Muhammad terhadap atharihim, apa atharihim? Setelah mereka berpaling, setelah mereka berpaling ala atharihim setelah mereka berpaling. Ayat falahallaka yaitu maka ya, tadi sama. Qatilun barangkali kamu. Barangkali kamu qatilun membunuh nafsaka dirimu wahai Muhammad wa muhlikuha dan mencelakakannya goman karena penderitaan wa huznan dan karena kesedihan ala firaqihim terhadap kelompok mereka bukan kelompok kaum apa memisahkannya mereka ala firaqihim terhadap memisahkan mereka wa tuwallihim tawallihim dan larinya mereka wa tawallihim dan larinya mereka wa ya'radihim dan berpalingnya mereka anil iman dari keimanan illam yu'minu jika mereka tidak beriman bihadzal hadis asafa dengan Al-Qur'an ini maksudnya hadis di sini asafa sangat disayangkan bersedih hati bersedih hati ayat illam yu'minu yaitu jika mereka tidak beriman dengan Al-Qur'an hasrotan hasrotan itu sengsara hasrotan dalam keadaan menyesal wa asafan dan dalam keadaan bersedih hati alaihim terhadap mereka fama yastahiqu yaitu ia berhak itu, maka tidak itu manis itu mah tidak maka tidaklah berhak atau tidaklah pantas haulai mereka mereka itu antah antuh zina antuh zinu antuh zina antah zana untuk bersedih hati kamu membuat kamu bersedih haulai mereka itu antah zana membuatmu bersedih watak sif watak sapa watak sifa watak watak sifa watak sifa alaihim dan bersedih hati kepada atas mereka wal ayat tasliyatun dan ayat ini tasliyatun merupakan hiburan tasliyatun merupakan hiburan dari Nabi alaihi salam bagi Nabi Muhammad alaihi salam inna ja'alna sesungguhnya kami menjadikan ma'al aladhi zinatan laha tidaklah kami menjadikan bukan tidaklah sesungguhnya kami menjadikan apa-apa yang ada di bumi ini zinatan laha hiasan baginya nya di sini baginya bagi bagi bumi ayat ja'ala yaitu kami menjadikan ma'alaiha apa-apa yang ada di dalam bumi itu di atas bukan di dalam di atas bumi itu min jahoripa dari perhiasan Wariyasin dan dari keindahan wamata'in dan dari kesenangan wadahabin dan dari emas wafiddotin dari perak wagoyriha dan yang lainnya sebagai hiasan lil arid bagi bumi sama zina sebagaimana kami menghiasi langit bil kawakib dengan bintang-bintang planet-planet terus lina bluahum agar kami agar kami menguji ayyuhum hum mereka ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara mereka yang baik amalnya, paling baik, yang paling baik amalnya. Ae lanah tabarok la apa oh linah tabiro ae linah tabiro itu untuk menguji al-khalqa makhluk ayyuhum atwa'u lillahi itu di antara mereka. Siapa di antara mereka yang paling taat terhadap Allah, wa ahsanu dan paling baik amalnya di akhiratihi bagi akhiratnya. Wa inna laja'iluna, dan sungguhnya kami benar-benar menjadikan mereka, bukan mereka, ma itu mafulnya ma. Oh. Mereka menjadikan ma apa-apa. Dan tidaklah. Bukan tidaklah sungguhnya kami. Dan sungguhnya kami laja'iluna, benar-benar mereka menjadikan, bukan mereka, kami. Kami menjadikan Ma'alaiha apa yang ada di atasnya. Di atasnya. Beda, di atas dengan dibawa di dalam beda. Di bumi, kalau di atas bumi, di permukaan, kalau di dalam? Di dalam bumi. Jadi di atas bukan di dalam. Ma'alaiha di atasnya so'idan. So'idan menjadi apa? So'idan menjadi tanah yang tandus, jurujan dan gersang. Ya, kering. Kering. Kering. Gersang. Ae sana ja'alu, yaitu kami akan menjadikan ma'alaiha di atasnya apa yang ada di atasnya minazinati berupa penghiasan wan na'im dan kenikmatan hutoman hutoman sebagai hancur lebur warukaman dan hutoman hancur lebur rukaman dan hutoman apa? Lenyap. Hatta tusbiha kal ardi jardai. Jardai sampai ia menjadi seperti sampai ia menjadi bumi itu kal ardi seperti bumi yang tandus. Al-jardai yang tandus allati la nabata fiha, yaitu yang tidak tumbuh pihak yang tidak ada tumbuhan padanya wala hayat hayatak dan tidak ada kehidupan ba'da setelah angkanat khodro'a bahjatan setelah keadaannya sebelumnya yaitu hijau dan membahagiakan. Qala Al-Qurtubi berkata berpendapat al-ayatu ayat itu datang litas liatin Nabi sebagai hiburan bagi Nabi. Wal makna dan maknanya, dan maknanya la tahtamma, la tahtamma ya Muhammad, janganlah kamu pedulikan wahai Muhammad lid dunia, terhadap dunia, wa ahliha dan penduduknya, fa inna, maka sesungguhnya kami, innama ja'alna dzalika, ja'alna dzalika imtihan, kami menjadikan itu sebagai ujian, hanya innama itu hanya kami imtihan. Hanya menjadikan bumi itu imtihanan, sebagai ujian, waktibaran dan cobaan, waktibaran dan sebagai cobaan, li ahliha, bagi penduduknya. Faminhum man yatadabbaru, dan diantara mereka ada orang yang mentadaburinya. Mentadaburinya, wayu minu, dan ada yang beriman. Wa minhum, diantara mereka, man yakfuru, ada yang mengkufurkannya. Suma inna yaumal qiyamah, kemudian inna yaumal qiyamah, sungguhnya pada hari kiamat, baina aidihim, diantara kedua tangan mereka, walaya zamanna, tidak ada, bukan di itu dua kedua tangan mereka, tapi di depan mereka. Oh, baina aidihim, di depan mereka. Walaya zamanna, yuzimanna alaika. Walaya zamanna alaika, tidak ada yang, janganlah. Janganlah. Fa'ilnya di depan. Kupruhum. Kupruh itu fa'il. Fa'il dari yu'azimu. Jadi fa'il dari yu'azimu, kupruhum. Jadi fala yu'azimunna 'alaika kupruhum, janganlah kekafiran mereka apa? Yu'azimunna 'alaika, membesarkan mereka terhadap kamu, maksud membesarkan itu menyibukkan kamu. Ya, menyibukkan kamu. Fa inna sanunazihim, maka sesungguhnya kami akan memberikan ganjaran kepada mereka. Bukan ganjaran, membalas mereka. Membalas, memberikan balasan kepada mereka. Ya. Masih harus ditingkatkan ya kemampuan di dalam membacanya. Nanti yang berikutnya harus dipersiapkan dulu, makanya biar lancar ya, karena ini kesempatan untuk kita sama-sama belajar ya. Nah, di sini menggambarkan apa, ayat ini menggambarkan kesedihan Nabi yang luar biasa. Jadi fala'allaka baqiun, sampai-sampai kata Allah ya hampir saja, atau barangkali engkau Muhammad bahiun nafsaka, membunuh diri kamu sendiri, mencelakakan diri kamu sendiri, ala asarihim, ya terhadap asar itu kan jejak, maksudnya setelah mereka berpaling, jejak mereka setelah mereka berpaling. Jadi ada asar pengaruh ya, asar juga artinya pengaruh, ada pengaruh terhadap dirimu. Mereka berpaling itu berpengaruh ya terhadap dirimu. Ya illam yu'minu, jika mereka tidak beriman, bihadal hadis, terhadap hadis, pembicaraan. Ya, maaf, apa yang dimaksud dengan hadis di sini? Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an juga disebut hadis. Hadis maksudnya pembicaraan. Kenapa disebut pembicaraan? Karena Al-Qur'an ini berisi pembicaraan-pembicaraan. Asapa? Ya, dalam keadaan apa? Bersedih atau merasa menyesal. Jadi Ini menunjukkan apa? Betapa besar kesedihan Rasulullah SAW ketika melihat umatnya itu tidak beriman. Ya, melihat umatnya menolak dakwah beliau. Ya, inilah sikap Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi kemudian nanti di ayat yang berikutnya, ayat 7 dan 8 itu sebagai hiburan. Ya, memberikan hiburan, memberikan penjelasan, menenteramkan, mendamaikan Rasulullah SAW agar jangan terlalu sedih. Nah, ini adalah sikap seorang rasul yang mesti dicontoh juga oleh umatnya yang berdakwah meneruskan perjuangan beliau. Jadi harus merasa sedih atau merasa galau. Jadi galau juga perlu. Ya, saya pernah menulis status, galau itu perlu. Ya, galau itu perlu. Kenapa? Ketika melihat orang lain di sekeliling kita ya berada di dalam kemaksiatan. Ya, termasuk pada saat kita menjadi para pendai, ya menjadi guru mengajar kepada muridnya, merasa sedih ketika melihat murid-murid kita. Ya, apalagi saya juga merasakan itu, ya, mencontoh kepada Rasulullah SAW. Jadi ketika santri belajar di pesantren selama 3 tahun, ya dipupuk gitu kan, disiram, ya dengan pemeliharaan, penanaman, ini sedang menanam di pesantren ini, ya. Tetapi kemudian ketika mereka keluar menjadi alumni, ya justru tanamannya majid terserang hama, ya. Banyak hama-hama yang menyerang tanaman-tanaman itu, ya sehingga membuat tanaman itu menjadi rusak. Maka sedih. Ada satu kesedihan di dalam diri ketika melihat para alumni itu jadi kacau. Ya, penampilannya kacau, bahasanya menjadi kacau. Padahal dulu di sini diajarkan berbahasa yang baik, berbahasa Arab, berbahasa Inggris. Ya kan? Jadi hati-hati untuk para alumni, jangan kalian membuat sedih para asatid ketika melihat kalian. Ya. Perbuatan-perbuatannya. Ya, gitu. Itu harus membuat kita sedih. Bagaimana Rasulullah SAW merasa sangat sedih kepada umatnya. Ya, jadi Rasul itu kan kenapa merasa sedih mereka tidak beriman kepada beliau? Karena beliau sangat bersungguh-sungguh. Harisun alaikum. Ya, Rasulullah sangat bersungguh-sungguh agar membuat orang itu menjadi beriman. Maka segala macam cara Rasulullah SAW melakukan untuk berdakwah. Apapun beliau lakukan, bahkan sampai beliau itu disakiti, sampai beliau itu diperangi, ya, itu sampai beliau dilempari. Kalau kita menghayati perjalanan dakwah Rasulullah SAW, ketika kita membaca sirah beliau, ya, misalnya ketika beliau sudah memuncak penentangan, ya, bahkan penyiksaan dari orang-orang kafir Quraisy, beliau ingin ada harapan. Mungkin di tempat lain ada yang mau menerima, maka beliau berangkat ke Taif dengan harapan di sana mungkin bisa menerima. Pas ke sana justru ya disambut dengan kekerasan. Gitu. Awalnya dikasih kesempatan dulu 10 hari beliau di sana. Ya, tetapi kemudian orang-orang sana semakin resah dengan dakwah Rasulullah SAW sampai mereka mengumpulkan anak-anak hamba sahaya, budak-budak dikumpulkan, dibariskan, ya, di mana mereka itu memegang batu, ya, dan melempari Rasulullah SAW. Ya, sampai kaki beliau itu, sandalnya itu berlumuran darah. Ya. Dan Zaid bin Harisah yang pada saat menemani beliau sudah tidak terhitung lukanya di wajahnya karena senantiasa menghalangi beliau. Setiap kali mereka melempar, Zaid bin Harisah menghalangi beliau, ya, gitu. Sampai beliau itu linglung, pada berjalan pun tidak tegak, linglung, ya, karena saking beratnya, gitu ya. Sampai beliau diistirahat dulu di bawah pohon, ya, di Wadi Nahlah beliau, ya. Atau beliau juga sebelumnya beristirahat duduk di bawah pohon kurma sampai kemudian yang memiliki kebun itu ya, yang ada di situ rumahnya, padahal dia orang kafir. Ya, yaitu siapa? Syaibah bin Rabi'ah. Ya. Syaibah bin Rabi'ah dengan saudaranya dan satu lagi, sampai kemudian merasa kasihan, padahal dia orang kafir, menyuruh kepada pembantunya yang Kristen. Ya, yaitu Adas, namanya itu Adas. Ya, disuruh untuk berikan apa? Setangkai kurma. Apa? Setangkai anggur, bukan kurma, anggur. Diberikan kepada Rasul. Sampai ketika Rasul mau memakan anggur itu, mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar oleh Adas, dia merasa asing. Ya, karena tidak belum pernah dia lihat orang yang mengatakan bismillah ketika mau makan. Ini juga bagian dari dakwah. Salah satunya dakwah itu dengan perbuatan kita, dengan akhlak kita. Sampai Adas kemudian kagum dan bertanya, dari mana engkau? Aku tahu bahwa engkau bukan penduduk sini. Ya, sampai kemudian beliau menjawab, ya, dan bertanya kepada Adas itu, engkau dari mana? Ya, dia mengatakan, saya dari Nainawa. Ya, kata Rasul, ya, oh, negeri Nabi yang soleh itu, Nabi soleh, ya, Yunus, bukan Nabi soleh, Nabi yang soleh itu yaitu Yunus bin Matta, Nabi Yunus. Ya. Nabi yang soleh itu yaitu Yunus bin Matta. Nah, maka penasaran ada sini, apa yang kau ketahui tentang dia? Maka Rasul mengatakan, dia adalah seorang Nabi dan aku pun adalah seorang Nabi. Langsung kan menyumburkan apa namanya, mencium, ya, Adas ini terkagum-kagum, ya, gitu. Itu adalah kesedihan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Sampai juga Rasul memberikan hiburan ketika itu, ketika sampai di Wadi Nahlah, ya kan, ada jin di situ mendengarkan Al-Quran yang beliau bacakan, sampai jin-jin itu beriman. Ya, nanti pada akhirnya ketika Allah menurunkan surat, ya, surat jin, dan juga di ayat yang lain menjelaskan bahwa ada jin yang mendengarkan kau dan beriman. Bahkan ketika mendengarkan Quran itu, mereka mengatakan ansit, diam. Dengar-dengar kan, ketika dibacakan Quran itu satu sama lain, mereka mengatakan diam, jangan berisik. Ini sebagai hiburan. Kalau manusia ketika itu tidak menerima dakwah Rasulullah SAW, ternyata ada dari golongan jin yang menerima. Ini hiburan. Jadi kita jangan khawatirlah. Ya, walaupun memang manusiawi kita merasa sedih, tetapi juga jangan putus asa. Jangan putus asa untuk terus berdakwah. Mungkin yang kita dakwahi itu, ya, banyak yang tidak menerima, banyak yang menentang. Karena kan kita tidak tahu, bisa saja dia seperti kalian duduk di sini mendengarkan, tapi kan tidak tahu hatinya. Sama seperti santri yang belajar selama 3 tahun, kelihatannya baik. Tidak ada yang nakal, saya rasakan di sini, tidak ada yang nakal santri itu. Semua ketika belajar mereka ada duduk, masuk, rajin, kehadiran bagus. Gitu ya. Tapi kenapa ketika keluar muncul wajah asli mereka? Ya, menampakkan, ya, asli. Jadi mereka selama di sini berarti bertopeng, ya. Wajah asli mereka kelihatan ketika keluar. Kita tidak tahu kenapa? Karena dengan satu keyakinan pada saat kita berdakwah, nanti ada ayatnya, man yahdillah fa huwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Yang memberi hidayah itu Allah. Kalau Allah memberi hidayah, pasti dia dapat hidayah. Tapi kalau Allah tidak memberi hidayah, membuat dia sesat, menjadikan dia sesat, maka tidak ada seorang pun, baik guru, dai, semua tidak ada yang bisa. Jadi tetap, walaupun saya menyampaikan, kita menyampaikan, berdakwah, yang memberikan hidayah itu Allah. Ya. Gitu. Nah, ini sikap bagaimana seorang juru dakwah merasa sedih terhadap orang yang diajaknya yang tidak menerima. Nah, itu wajar. Kita harus ada perasaan seperti itu, dengan harapan apa, dengan maksud apa, kita merasa kasihan kepada mereka. Kita kan mengajak itu, mengajak ke surga. Kita sedih kalau melihat teman kita, melihat sahabat, saudara kita, kalau mereka nanti menjadi penghuni neraka. dengan mereka menjauhi peringatan-peringatan dari Allah ini, maka itu akan membuat mereka menjadi penghuni neraka. Maka kita kasihan, kita sedih. Itu ibarat apa? Ibarat nanti ketika misalnya kita berada di surga, kita lihat, nonton, kita nonton orang-orang yang kita kenal, teman-teman kita, mereka sedang disiksa di neraka. Pasti kita akan merasa sedih. Ya, nah, ketika di dunia pun kita sudah merasakannya. Ya, merasa kasihan. Makanya digambarkan di sini Rasulullah itu bagaikan apa? Ya, di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaanku ada dan perumpamaan umatku ya, adalah seperti seseorang yang menyalakan api. Jadi ada api dinyalakan. Lalu binatang-binatang melata dan serangga hendak memasukinya. Ya, ada api besar, binatang-binatang melata ya, apa saja? Ya, tikus, ada apa nama ayam dan lain sebagainya. Pokoknya semua binatang yang melata di bumi ini dan juga serangga-serangga itu mau masuk ke dalam api itu. Yang disangkanya oh terang gitu kan. Ya, di sana ada tempat terang. Ayo kita masuk gitu kan. Jadi mereka tidak tahu bahwa api itu akan membakarnya. Yang dianggap mereka wah ini tempat terang, ini cocok untuk kita pergi ke sana. Ya, tempat yang terang. Ya, lalu binatang-binatang melata dan serangga hendak memasukinya dan aku sudah berusaha menghalangi kalian dari neraka. Jadi Nabi itu berusaha jangan masuk, jangan masuk. Itu akan membakar kamu. Ya, tapi kebanyakan tidak peduli terhadap omongan Rasul itu. Tidak peduli terhadap ajakan Rasul agar mereka jangan masuk ke api itu. Kita pun sekarang seperti itu. Rasulullah SAW sudah berusaha menghalang-halangi kita dari neraka ketika kalian mendesak-desakan hendak menjerumuskan diri ke dalam. Ya, sekarang di dunia ini banyak orang berdesak-desakan masuk neraka. Ya, berdesak-desakan masuk neraka. Mereka berdesak-desakan untuk apa? Masuk ke tempat-tempat maksiat. Ya, untuk mabuk, untuk hiburan-hiburan gitu ya, bahkan menonton konser itu kan berdesak-desakan. Betapa banyak orang di sana walaupun harus bayar tiketnya cukup mahal, tapi mereka juga tetap aja mau ikut ke sana. Walaupun di sana ketika nonton konser kebanyakannya sambil mabok, sambil joget-joget, sambil membawa pacarnya. Itu orang berdesak-desakan. Kata Rasul, betul. Ya, umatku itu berdesak-desakan mau masuk neraka. Tapi kenapa ke masjid tidak berdesak-desakan? Padahal tidak perlu membayar tiket. Masuk ke masjid gratis. Bahkan pintunya juga lebar. Gak usah berdesak-desakan. Masuk aja, silakan. Bahkan dikasih lagi buka gratis, sahur gratis. Iya kan? Kenapa orang tidak banyak yang mau, tidak berdesak-desakan untuk menuju ke masjid, untuk menuju kepada tempat-tempat kajian, majelis-majelis taklim yang di sana ada ilmu. Ya, ada ilmu yang ilmu itu merupakan jalan menuju surga. Kenapa mereka tidak mau melalui mengambilnya? Nah, ini Rasul menggambarkan ternyata lebih banyak orang yang berdesak-desakan mau masuk neraka. Makanya Rasul kasihan. Ya, kasihan sehingga orang itu enggak peduli, dia terus aja nyelonong. Ya, terus nyelonong masuk. Maka ini sedih, aduh kasihan sekali mereka. Kita pun harus kasihan ya. Makanya bentuk rasa kasihan dan kesedihan kita salurkan dengan cara berdakwah. Yang penting kita sudah mengasih tahu. Makanya kita semua harus menjadi para pendai, karena itu kewajiban kan. Wal takum minkum, hendaklah kalian ya umat dan satu umat menjadi satu umat yad'una ilal khair, berdakwah kepada Islam, khair di situ al-Islam. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itulah orang beruntung. Jadi orang beruntung itu adalah orang yang berdakwah. Kita jangan merasa rugi berdakwah, justru itulah orang yang beruntung, orang yang sukses. Ya, jadi kalau ada teman-teman kalian yang mulai tergoda, ya, terutama yang alumni, ya, yang sudah alumni, ya, ada Dapa, ada Ajis, ya, ada Rapli, ya, dan juga alumni-alumni yang sudah tebel, ya, ada Andika, Kebar, ya. Ya, termasuk juga Murobi juga sama. Ya. Ketika ada teman kalian yang mulai tergelincir, segera ingatkan. Segera ingatkan. Jangan dibiarkan, karena itu bentuk kasihan kita kepada mereka. Bukan kita benci, tapi kita kasihan. Nah, ini pun telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwa beliau merasa sangat sedih, bahkan kesedihan itu seakan-akan mencelakakan diri beliau sendiri. Gitu ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu penjelasan agar menghibur hati beliau. Kata Allah apa? Inna ja'alna ma'al ardi zina. Kami benar-benar menjadikan apa yang ada di atas bumi ini sebagai perhiasan. Para ulama tafsir agak kesulitan untuk mencari munasabah, ya, mencari hubungan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ya, tapi di sini sudah ada sedikit benang merahnya, ada sambungnya. Kenapa kemudian Allah mengatakan sesungguhnya kami menjadikan yang di atas bumi itu sebagai perhiasan untuk menguji mereka. Siapa di antara mereka yang paling baik amalnya? Karena dalam ilmu tafsir, dalam ilmu Al-Qur'an ada yang namanya munasabah bainal ayati wasuwar. Ada munasabah ini harus kita pelajari, kaitan hubungan antara satu ayat dengan ayat yang berikutnya. Pasti ada kaitannya. Ketika disebutkan ini, setelahnya disebutkan yang ini. Nah, apa kaitannya? Ada sambungannya. Ya, ada hubungannya. Termasuk juga antara surat, satu surat dengan surat yang lain, itu ada hubungan. Itu ilmu munasabah namanya, munasabah atau korelasi istilahnya antara ayat dan surat. Nah, apa korelasi munasabah ketika Allah menyebutkan bahwa betapa sedihnya Nabi Muhammad karena umatnya itu tidak beriman? Ya, Allah memberitahukan bahwa apa yang ada di bumi ini sebagai perhiasan untuk menguji mereka. Ya, jadi sama di sini ada satu apa? Satu tasbih. Tasbih penyerupaan bahwa ya dengan apa? Dengan bumi. Di mana di bumi itu ada apa? Yang menjadi perhiasan di atas bumi apa? Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan di sana. Ya, apa yang tumbuh di atas bumi? Tumbuhan. Tanaman-tanaman itu kan sebagai apa? Perhiasan keindahan. Ya. Ketika kita melihat pohon-pohon, tanaman, kita merasa senang tidak? Senang kan? Merasa senang hati kita. Itulah karena Allah menjadikannya sebagai perhiasan. Berbeda dengan orang yang tidak melihat tumbuh-tumbuhan, misalnya di padang pasir tidak ada tumbuh-tumbuhan, gersang, pasti tidak enak. Makanya kalau orang hiburan, liburan, biasa kan ingin ke tempat-tempat yang sejuk. Iya kan? Ya, ke Cibodas gitu. Yang dimana di sana banyak pohon-pohonannya, tanaman-tanamannya. Ada kesejukan, ada pemandangan yang indah. Apalagi di situ ada apa? Ada sungainya. Ya. Gitu. Itu ada kesenangan tersendiri kan? Ada kesenangan tersendiri. Maka bahkan ketika Allah menghibur Maryam, Maryam kan dalam keadaan sedih. Dia mengandung anak yang tidak ada ayahnya, ya, yang membuat orang-orang masyarakat ketika itu sangat murka. Ya, dia berjalan sendirian, bahkan melahirkannya itu sendirian. Ya, maka dia diberikan hiburan oleh Allah apa? Diberikan hiburan, aku waja'alna tahtaki syariya. Kami jadikan untukmu itu ada sungai, kemudian diberikan makanan dari pohon, dari buah kurma. Di sana ada apa? Ada sungai, ada pohon-pohonan, itu untuk menghibur Maria. Ini sebagai satu apa? Perhiasan, kesenangan bagi manusia. Ya, Allah membuat tanaman-tanaman yang indah di muka bumi ini sebagai perhiasan bagi apa? Bagi bumi. Karena dengan adanya tanaman membuat bumi itu menjadi subur. Kalau tidak ada tanaman, gersang, kering, tandus. Nah begitu juga, jadi di sini ada tasbih. Sama seperti hanya tanaman yang dijadikan hiasan bagi bumi, Allah juga menjadikan kesenangan yang didapatkan manusia berupa kekayaan, pasangan, ya, harta dan lain sebagainya, itu sebagai apa? Perhiasan bagi mereka. Tetapi ya, wa inna, ini disambung, langsung disambung, wa inna laja'iluna 'ala ma 'alaiha sa'idan juluja. Tetapi tidak lama itu, tidak lama, ya, tanaman-tanaman yang menjadi hiasan bagi bumi itu kami akan menjadikannya, apa yang ada di atas bumi tersebut, menjadi apa? Menjadi tandus, kering, hancur, hutoma. Ya, menjadi hancur, menjadi hancur lebur, menjadi kering. Begitupun apa yang mereka miliki manusia, ya, dari mulai kenikmatan-kenikmatan itu tidak lama. Ya, itu akan lenyap dengan cepat, dengan segera. Ya. Jadi engkau tidak usah sedih wahai Muhammad bahwa pengingkaran mereka, apalagi mereka di tengah-tengah memiliki harta yang banyak, memiliki kesenangan yang banyak, tapi mereka tidak mau beriman, jangan kau sedih. Ini hanya sementara saja. Ya, jadi kenikmatan yang diberikan itu hanya sebagai ujian. Siapa di antara mereka yang paling baik amalnya itu. Jadi termasuk juga kesedihan kau Muhammad, kesedihan kau itu hanya sementara. Tidak akan lama lagi engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi yang dipilih oleh Rasul bukan kesenangan ketika beliau di dunia. Karena beliau sangat yakin bahwa kesenangan ya di dunia ini sementara. Padahal kalau Rasul minta dikasih enggak sama Allah? Dikasih. Apa saja kalau misalnya Nabi Muhammad meminta, Allah kasih. Tetapi beliau memilih hidup sederhana. Ya, coba bayangkan ketika bagaimana rumah beliau itu kan sangat kecil, sempit gitu. Bahkan beliau tidur itu di atas tikar yang kasar. Ya, sampai kemudian ada sahabat melihat menangis Umar bin Khattab dalam satu riwayat. Ya, melihat Rasul begitu menangis. Karena kasihan ya Rasul. Ya, apakah engkau ini seperti ini? Padahal engkau ini adalah Rasul Allah, kau ini adalah utusan Allah. Kenapa kau betapa menderitanya seperti ini? Kau tidur di atas kasur kayak tikar yang kasar, tikar yang kasar yang membekas ketika bangun itu ngegaret, gitu kan? Ada garis-garis di punggung beliau, ada tapak. Ya. Tapi lihat mereka, raja-raja dunia Romawi dan Persia, mereka tidur di tempat-tempat yang enak, di istana. Ya, di tempat-tempat yang megah. Apa jawaban Rasulullah? Wahai Umar, tidakkah engkau ridho? Biarkan bagi mereka dunia dan bagi kita akhirat. Ya, jadi Rasul memilih akhirat, dunia ini sebentar, biarkan. Bahkan makan aja Rasulullah kan bertanya, wahai Aisyah, ada makanan tidak hari ini? Kata Aisyah, tidak ada, berarti aku sahur. Bahkan selama berbulan-bulan tidak ada nyala api di rumah beliau. Artinya tidak masak. Tidak ngumpul lah kalau bahasa kita, dapurnya tidak ngumpul. Lalu para sahabat bertanya, berarti kalau begitu makan apa? Kata Aisyah, ini Aisyah yang menjawab ketika ditanya makan apa, aswadan. Ya, makanan kami itu aswadan, dua yang hitam. Apa dua yang hitam? Kurma dan air. Iya. Ya istilah disebutnya itu. Ya, artinya tidak berwarna gitu ya. Gitu aja. Hitam di situ bukan berarti warnanya hitam, tapi tidak berwarna, tidak ada warna. Gitu aja, pening aja udah. Air biasa. Itu bukan air susu yang putih gitu kan. Air tawar aja biasa. Air tawar dan kurma. Gitu. Kalau makan air apa makan kurma dan air tawar, minum air tawar kan enggak usah masak. Kurma itu enggak usah masak, dia masak. Jadi memasak itu hanya sekali-kali saja. Memasak makanan yang besar dan bahkan kan di zaman Rasul makanan paling mewah apa pada saat itu? Sarid, namanya sarid. Sarid itu daging dipotong-potong dicampur dengan kuah, ya, dengan apa namanya? Ya, dengan sayur dengan kuah dicampur itu. Ya, sarid itu kalau bahasa kita bubur, tapi itu lebih kepada situ ada daging, ada dicampur. Itu makan yang paling mewah pada saat itu. Makanya Rasul mengatakan, kau Aisyah itu, ya, Aisyah itu kan memiliki keistimewaan dibanding yang lain. Dibandingkan dengan wanita lain di seluruh dunia ini, kau itu bagikan sarid, ya, bagikan sarid di antara makanan yang lain. Ya, itu, ya, kata-kata Rasul, ya, menunjukkan keromantisan beliau terhadap Aisyah. Ya, jadi itu inti dari ini sebagai pembukaan, ya. Nah, nanti ketika masuk ke dalam kisah Ashabul Kahfi itu akan nyambung. Nah, ini munasabah juga. Nyambungnya di mana? Nyambungnya engkau ketika sekarang merasakan sedih terhadap orang-orang yang tidak beriman, yang ingkar. Pernah ada juga sekelompok orang-orang muda yang mereka juga merasa sedih terhadap masyarakat sekitarnya yang tidak beriman. Ya, nah, kita lanjutkan kepada tema yang berikutnya, yaitu apa? Keajaiban Ashabul Kahfi, para pemuda penggenggam iman, yaitu dari ayat 9 sampai 13. Siapa yang baca berikutnya? Ada? Ya, langsung ke depan, mana? Jangan takut salah, kalau salah kita cinta. Ya, Haji, ya. Amahasibta, apakah engkau mengira anna ashabal kahfi, bahwa orang yang mendiami gua itu warraqim, dan yang mempunyai dan lembaran kanu min ayatina ajaba, mereka adalah termasuk ayat-ayat kami yang menakjubkan. Kalau bada berarti fi'il, tapi ini lebih tepatnya dibaca masdar. Badu kiswati ashabil kahfi. Badu ini menjadi khobar. Jadi diartikannya ini adalah permulaan kisah ashabil kahfi. Ini adalah permulaan kisah ashabul kahfi. Wal kahfu al-ghor al-mus Mutasiun ke Jabal. Al-Kahfu itu adalah gua yang luas di gunung. Ya, kalau tidak luas namanya apa? Gor. Warokimu. Warokim adalah lembaran. Alladzi kataba fihi asma. Kutiba fihi asma'u ashabil kahfi, yaitu ditulisnya nama-nama yang ditulis di dalam lembaran yang nama-nama itu yang ditulis padanya nama. Dalam lembaran nama-nama ashabul kahfi al masyhuri wal makna. Enggak, itu beda lagi. Al masyhur titik di situ. Al masyhur wal makna, menurut apa al masyhur yang terkenal, pendapat yang paling tepat paling terkenal. janganlah kamu mengira ya Muhammad, wahai Muhammad, an anna kisata ahlal kahfi, bahwa sesungguhnya kisah ashabul ahli gua itu ala gurabatiha dengan keanehannya, dengan keanehannya. Ya ajabun ayatullah, ayatillah itu ayat-ayat Allah yang menakjubkan, paling menakjubkan. Tapi sofahati, lembaran-lembaran. Tapi sofahati hadal kauni, dan terdapat dalam lembaran-lembaran ayat alam semesta ini. Alam semesta ini. Minal ajaibi wal ghoraibi, dari terdapat berupa keajaiban-keajaiban, terdapat berupa keajaiban-keajaiban dan keanehan. Mayafuku, apa yang fuku, lebih di atas atau lebih hebat di atas, apa yang lebih hebat di atas, di atas apa, di atas kisota ashabil kahfi, kisota ashabil kahfi, di atas kisah ashabul kahfi. Qala mujahid berkata, hasibta apakah engkau mengira, annahum kanu ajabu ayatina, bahwa sesungguhnya mereka termasuk ayat-ayat kami yang menakjubkan. Qad kana fi ayatina, sungguh di dalam ayat-ayat kami, ma huwa a'jabu apa yang paling menakjubkan, lebih menakjubkan daripada mereka. Jadi gini maksudnya, satu ayat dulu. Ya, jadi ini permulaan disebutkannya kisah ashabul kahfi. Allah ingin memberikan memulainya dengan kata-kata am hasibta dulu. Kan banyak orang yang terkagum-kagum dengan kehebatan kisah ashabul kahfi. Termasuk orang kafir juga ketika disuruh untuk bertanya. Orang Yahudi itu kan menyuruh kepada orang kafir Quraisy, tanyakan kepada Nabi Muhammad, orang-orang pemuda yang meninggalkan kaumnya di masa silam. Nah, kata mereka itu sangat menakjubkan, kata orang kafir. Nah, Allah ingin memulai dengan kata-kata am hasibta, apakah engkau mengira bahwa ashabil kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba? Ya, apakah engkau mengira bahwa ashabul kahfi itu orang-orang yang mendiami gua itu, war raqim dan juga raqimnya, kanu min ayatina ajaba? Ya, termasuk dari tanda-tanda kekuasaan kami yang menakjubkan. Artinya, apakah kamu menganggap bahwa ini paling hebat, paling ajaib? Kata Allah, tidak. Ini bukan paling ajaib. Ada yang lebih ajaib lagi daripada itu. Di lembaran-lembaran alam semesta yang ada ini, penciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya langit, bumi, ya bintang-bintang, semua yang ada di alam semesta ini Allah menciptakannya dengan sangat menakjubkan. Itu lebih menakjubkan lagi dari sebatas kisah ashabul kahfi. Dan yang paling menakjubkan adalah kekuasaan Allah. Pada intinya semua itu adalah kekuasaan Allah. Jadi jangan nanti gini, ketika disebutkan kisah ashabul kahfi ini, ya yang menjadi perhatiannya bukan hanya kehebatan saja. Jadi jangan sampai, oh hebat ya ashabul kahfi ya, mereka hebat. Bukan hanya itu yang diharapkan, tetapi pelajaran yang kita ambil, dan juga sampai kepada apa kita menjadi semakin sadar akan kekuasaan Allah. Kan sekarang orang itu banyak yang ketika melihat satu keanehan itu kan, yang mereka ingin tahu itu penasaran keanehannya apa, begitu aja. Gak pernah diambil pelajaran bahwa itu menunjukkan kekuasaan Allah, apalagi diambil pelajaran itu kesalahan. Ya, apalagi hanya dicari apa bentuk-bentuk fisik, sisa-sisa peninggalan pusaka, gitu ya. Nah ini di Indonesia kayak gitu. Kalau melihat satu keajaiban jadi pusaka, Jadi akhirnya menjadi keramat tempat itu. Misalnya sejarah di Indonesia, sejarah Wali Songo itu penuh dengan mistis, penuh dengan klenik-klenik, ya kan? Penuh dengan ya tadi itu dijadikan sebagai pusakanya saja, kuburannya diagungkan, gitu kan? Dikunjungi, diziarahi di situ orang mencari berkah, gitu ya. Terus nanti ketika melihat kisah-kisahnya apa? Oh, kisah-kisah kehebatannya, keajaiban-keajaibannya. Itu kan coba kalau kalian dengar kisah-kisah Wali Songo itu, pasti kalau yang banyak diceritakannya itu tentang apanya? Ya, bisnisnya kan, keajaiban, bisa ada yang bisa apa? Bisa terbang, gitu kan? Bisa menghilang. Pernah kan gitu? Pernah dengar kisah Wali Songo seperti itu? Ya, jadi yang banyak diceritakannya itu mistisnya, sehingga justru malah menimbulkan apa? Kemusyrikan. So, sekarang kuburan-kuburan wali, itu kan dikunjungi mereka. Yang dilihat hanya pusaka-pusaka peninggalannya saja. Nah, ini salah. Sama ketika Allah mengisahkan kisah Ashabul Kahfi, bukan itu tujuannya. Maka Allah katakan am hasibta Ashabul Kahfi waraqib kanu min ayatin ajab. Bukan itu tujuan. Harusnya ketika kita mempelajari misalnya sejarahnya Wali Songo, kita harus pelajari bagaimana dakwah mereka sehingga bisa tersebar, lalu kita mencontoh dakwahnya itu. Mereka manusia biasa. Ya, bukan justru yang seperti digambarkan orang, mereka orang-orang yang mistis gitu ya, penuh misteri dan sebagainya, sakti. Punya kesaktian-kesaktian. Nah, itu yang salah. Akhirnya malah ya timbullah apa? Kemusyrikan dan perdukunan. Bagaimana supaya sakti, supaya kebal dari bacokan itu? Itu kan diakibatkan itu. Termasuk juga ketika nanti kita mempelajari kita kisah Ashabul Kahfi ini, yang kita cari bukan sekarang di mana ya tempatnya, gitu. Kita lihat itu di mana kuburannya. Oh, kita ini kita apa namanya? Jadikan ini ya simbol, banyak orang berkunjung. Ya, yang pada intinya sebenarnya mereka bisnis aja. Ya, so, misalnya ada, kan ada banyak sekarang itu di tempat di sana juga. Jadi di sana ada kuburan ya, kuburan supaya orang datang ke sana nanti bayar, ya membayar, gitu kan? Ketika masuk itu bayar, otomatis kan mereka bayar. Banyak orang berkunjung, wah penghasilan besar. Ya, mereka hanya buat ternyata di situ yang di kuburan itu ternyata kuburan kuda. Iya kan? Ada itu penipuan-penipuan, dianggap ini kuburan wali, padahal sebenarnya isinya kubur kuda, ada kuda mati dikubur di situ. Ya, disebut-sebut sebagai kuburan wali. Nah, ini kesalahan-kesalahan seperti itu. Makanya ketika Allah menceritakan kisah sesuatu yang ajaib, keajaibannya di mana ketika dalam kisah Ashabul Kahfi itu? Yaitu Allah yang menidurkan para pemuda ini sampai selama 309 tahun. Itu kan suatu yang di luar kebiasaan, di luar yang biasa. Tapi kan itu menunjukkan kekuasaan Allah, ya. Gitu. Jangan justru keajaiban ini membuat orang malah mengkeramatkan. Makanya kita lihat di akhirnya, di akhir kisah, nanti orang tetap malah mengkeramatkan itu. Ya, menjadikannya sebagai masjid, tempat ibadah, kuburan mereka, padahal itu dilarang. Ya, nah ini yang harus hati-hati. Kita sikap sebagai orang beriman itu bukan malah bersikap seperti itu, karena itulah justru yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Orang musyrik nyembah berhala. Berhala itu apa? Juga orang-orang soleh. Ini orang-orang soleh yang terdahulu, ya, gitu. La tazar apa? La tazarunna waddam wala suwa'a wala yagusa wa ya'uqa wa nasro. Itu nama-nama orang soleh itu. Wadda, suwa, yagus, itu nama-nama orang soleh yang kemudian dijadikan berhala. Ya, sejak zaman Nabi Nuh itu. Itu ya, jadi membuat keramat. Justru yang harus kita cari peninggalan apa? Peninggalan ilmu. Karena Rasul saja yang Rasul wariskan apa? Bukan dirham kan? Gitu. Al ulama warasatul anbiya la yuwarisu dinaran wala dirhaman, walakin yuwarisul ilma. man ahwazahu ahwazahu bihazil wafir. Siapa yang bisa mengambil warisan ilmu itu, dia telah mendapatkan bagian yang cukup banyak. Jadi yang kita cari misalnya di Indonesia, para ulama Indonesia termasuk para pendai, wali songo. Wali songo itu bukan wali jumlah 9, itu nama satu apa? Satu lembaga. Wali songo itu nama satu lembaga. Ya, itu walinya lebih dari 9. Wali di situ maksudnya para pendai yang diutus, bahkan ada sejarah yang mengatakan itu ada utusan dari para khalifah dari Turki Utsmani pada saat itu, khalifah Islam. Ya. Nah, yang harus kita cari apa? Peninggalan ilmunya. Apa yang sudah mereka tulis dulu, kitab-kitab dari para ulama. Nah, ini yang kemudian dihilangkan oleh orang-orang kafir, penjajah-penjajah. Itu dihilangkan, pustaka. Jadi peninggalan itu yang harus kita cari, peninggalan pustaka, bukan peninggalan pusaka. Ini yang salah. Pustakanya. Ya kan? Kalau para ulama kan kita sekarang alhamdulillah ada kitab-kitab. Ini pustaka yang bermanfaat, ilmunya kita kaji. Ya, sedangkan pusaka itu apa? Keris, senjata dan lain sebagainya, itu pusaka. Nah, itu orang malah banyaknya justru malah mengkeramatkan. Itu yang salah. Ya, ya. Jadi jangan kau anggap Muhammad ini adalah suatu yang paling ajaib. Ada yang lebih ajaib dari itu. Dan yang paling ajaibnya adalah kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Ya, dan apa namanya, seperti itu maknanya. Kemudian dia ya, ini kan. Id aral fityatu ilal kahfi, id aral fityatu, dan ingatlah ketika pemuda itu berlindung ilal kahfi ke gua, yaitu udkur, ingatlah hina ketika iltaja'a mereka datang, iltaja'a syuban, para pemuda itu berlindung. Iltaja Ashab Syuban. Ketika pemuda itu berlindung ilal gor ke gua, fil jabal di gunung, waja'aluhu ma'wahum, dan mereka menjadikannya ma'wahum tempat tinggalnya. Fakalu, maka mereka berkata, Rabbana atina, ya Rabbu, ya wahai Rabb kami, atina, berikanlah kepada kami, min ladunka, di sisimu rahmat. Atina, kami memberi min waza ini. Atina, berikanlah kepada kami min huza ini. Apa huza ini? Pembendaharaan rahmatmu. Al-khosoh yang khusus magfiratan, ampunan, warifkon, dan rizki. Wahai lana min amrina rasada, dan sempurnakanlah bagi kami min amrina, dari urusan kami rasada, petunjuk yang lurus. Ae aslih lana, sempurnakan, perbaikilah bagi kami amrona urusan kami kullahu semuanya. Waj'alna, dan jadikanlah kami minar rasidin, termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, wal muhtadin, dan mendapat petunjuk. Pada Rabbna kami tutup ala azanihim, kepada pendengaran mereka, fil kahfi, di dalam gua sini, na'adada, beberapa tahun. Ayat yaitu alkina, kami membuang alkina, membuang kami Al-Qaina Al-Qaina alaihim, kami berikan mereka, kami berikan kepada mereka alaihim an-nauma tidur fil ghor, di dalam gua sini nak adi ada adidah adidah tahun-tahun yang lama atau beberapa tahun yang lama. Summa ba'atnahum, kemudian kami bangkitkan mereka rina lama, supaya agar mereka mengetahui ayyul hizbain, di antara dua golongan ahsa yang tepat, lima labitu amada, terhadap apa mereka dibangkitkan amada. Lima labisu, mereka tinggal. Oh, mereka tinggal amada. Menghitung berapa lamanya? Menghitung berapa lamanya dalam gua itu? Menghitung hari berapa lama mereka? Bukan hari. Oh, hari. Berapa lama mereka tinggal di gua itu? Itu summa aikozona, kami membangun aikozonahum, membangunkan mereka min ba'di naumihim, setelah tidur mereka min ba'di naumihim tawil, setelah tidur yang panjang, linaro, untuk kami melihat ayyal fariqaini, manakah golongan, dua golongan adaku adaku adaku ihsan lebih adaku ihsan lebih tepat perhitungannya. Lil muddati untuk menghabiskan. Bagi lamanya. Alatina muha, yang mereka tidur. Alatina muha, yang mereka tidur pada masa itu. Fil kahfi, di gua, di dalam gua. Qala fi tashil. Berkata di dalam kitab tashil. Wal muradu bil hizbaini, yang dimaksud dengan dua golongan itu, yaitu ashabul kahfi, penduduk yang ashabul kahfi, wal ladzina ba'atsahumullah, dan orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah ilaihim, kepada mereka hatta ra'auhum, sampai mereka melihatnya. Mujahid dan Mujahid berkata al-hizbani, dua golongan min ashabil kahfi, dari ashabul kahfi, ketika istaiqadu, mereka bangun, ikhtalafu, saling berbeda pendapat fil muddati, tentang berapa lama mereka tinggal, allati labituha, yang mereka tinggal pada masa itu fil kahfi, di dalam gua. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka berkata yauman aw ba'da yaum, sehari atau setengah hari. Waqala al-akharuna, dan yang lain berkata rabbukum a'lamu bima labistum, rabb kalian lebih mengetahui bima labistum, terhadap apa berapa lama kalian tinggal. Wal qaul awal, pendapat pertama marwiyun, diriwayatkan an ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, nahnu naqsu alaika naba'ahum bil haq, kami mengisahkan kepadamu berita mereka dengan benar. Nahnu naqsu alaika kami mengkisahkan kepadamu ya Muhammad, wahai Muhammad. Khabarahum al-ajiba. Khabarahum al-ajiba. Berita mereka yang menakjubkan. Ala wajhi sidqi. Secara benar. Secara benar. Duna ziyadatin. Duna ziyadatin wala nuksoni. Nuksoni. Tanpa ada penambahan dan pengurangan. Innahum fityatun amanu birabbihim wajidnahum huda. Sungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman birabbihim terhadap Tuhan mereka, kepada terhadap Tuhan mereka. Wajidnahum, maka kami tambahkan bagi mereka dan kami tambahkan dan mereka dan kami tambahkan bagi mereka hudan petunjuk. Ae yaitu innahum, sungguhnya mereka jamaah bersama suatu kelompok, suatu kelompok minasyuban dari para pemuda, dari para pemuda amanu yang beriman billah kepada Allah. Fasabatnahum maka kami bangkitkan mereka alal ladzi bukan tetapkan kan bangkit, maka kami tetapkan mereka alal ladzina bukan dan mereka aladdin aladdin di atas agama aladdin atas di atas agama wajidnahum dan kami tambahkan bagi mereka yakinan keyakinan yakin ya udah. Ya, alhamdulillah ya Aziz lulus. Lulus antum juga sama. Ya, nah ini masuk kepada kisah Ashabul Kahfi ini. Cara mengisahkan Allah tentang Ashabul Kahfi ini, pertama disebutkan kesimpulan dulu secara ringkas, baru dirinci lagi. Jadi ini satu cara mengisahkan dengan indah. Jadi disebutkan dengan ringkas, setelah itu nanti dirinci lagi. Nah, sampai ayat tadi itu ringkasannya. Sampai ayat tadi itu adalah ringkasan. Ketika Allah mengatakan idza awal fityatu ilal kahfi. Ketika para pemuda itu ya berlindung ke gua, faqalu mereka berkata rabbana atina min ladunka. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami dari sisimu rahmatan, rahmat, wahai lana, dan sempurnakanlah bagi kami min amrina, dari urusan kami rasyadan, petunjuk. Ya, jadi ingin memberikan satu penjelasan di awal bahwa mereka mendapatkan keajaiban seperti itu adalah hasil dari pertolongan Allah, di mana mereka berdoa kepada, makanya doa dulu disebutkan pertama kali adalah doa. Doa itu yang didahulukan. Ya, ketika kita mau berlindung, ya maka kita berlindung kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi permasalahan, jangan langsung mengandalkan pemikiran kita. Jadi doa dulu yang pertama, baru yang kedua berpikir, ya bermusyawarah ya agar bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Ya. Nah kemudian hasil dari doa itu maka dikabulkan oleh Allah. Jadi Allah tidak mengatakan mereka adalah orang-orang yang hebat lalu mereka kemudian bisa tidur, tidak seperti itu. Jadi yang pertama kali dikasih tahu mereka berdoa kepada Allah maka Allah kabulkan. Fadorobna ala adzani. Maka kami pukulkan, maksudnya kami tutup, pukul itu maksudnya tutup, kami tutupkan telinga mereka. Nah ini juga sebagai kinayah ya, peribahasa menutupkan telinga mereka maksudnya adalah tidur, membuat mereka tidur fil kahfi di dalam gua sinina adada beberapa tahun ya, bertahun-tahun adadan bilangan adad itu artinya bilangan bertahun-tahun bilangannya. Nah Allah tidak memberitahu dulu di awal karena bukan itu yang penting. Jadi di awal itu Allah tidak belum mengasih tahu dulu berapa tepatnya jumlah mereka lama tidur itu. Belum, karena bukan jumlah itu yang penting. Makanya kalau kita mempelajari sejarah, ya kalau kita mempelajari sejarah, yang penting kan bukan tanggal, bukan hanya jumlahnya, jumlah orang dan lain sebagainya. Yang pertama kali penting, yang paling penting adalah apa pelajaran yang kita ambil? Di dalam sejarah itu ada sunnatullah. Sunnatullah apa yang terjadi di sejarah itu? Maka kita pahami sunnatullah itu dengan baik, sehingga yang namanya sunnatullah itu akan berulang. Karena sunnatullah itu tidak akan pernah berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Kamu tidak akan mendapatkan sunnah Allah itu berubah, ya, berganti. Dia akan tetap ada. Sunnatullahnya apa? Sunnatullahnya adalah ketika orang-orang itu mau berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengabulkan. Itu sunnatullah. Termasuk ashabul kahfi juga begitu. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Mereka berdoanya itu bahkan limpahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk dalam urusan kami. Jadi minta diberikan petunjuk. Maka Allah berikan. Bukankah Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan. Idza sta'anta fasta'in billah. Ya kan? Ifadillah yafatta. Ifadillah tajibu tujaka. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta. Kalau kamu minta-minta kepada Allah, kalau kamu minta pertolongan kepada Allah didahulukan, jangan dulu kepada makhluk. Maka Allah mengabulkan mereka, sehingga dengan nah bagi Allah mudah, cara apapun bisa Allah lakukan untuk memberikan pertolongan. Ini kan intinya ada anak-anak muda, ya, yang nanti kisahnya akan lebih ini lagi, bahwa mereka itu berada, ini semua sebenarnya anak-anak muda ini adalah anak raja, anak-anak para pembesar, anak para pejabat, yang mereka itu berada di istana. Mereka berada di istana di tempat yang berbeda-beda. Berada di tempat yang berbeda-beda, tidak kenal satu sama lain. Mereka itu. Tapi keluarganya, di istananya, orang-orang masyarakat yang ada di situ, mereka berada di dalam kekafiran, mereka menyembah berhala. Sedangkan para pemuda ini beriman, ya, mereka beriman. Nah, untuk menghindari fitnah, mereka sudah berdakwah. Nanti mereka akan disebutkan bahwa mereka itu berdakwah dulu, tetapi kemudian tidak nerima. Ya, rajanya tidak nerima, para pembesar orang-orangnya tidak menerima, bahkan berjanji akan menghukum. Nah, supaya mereka terhindar dari fitnah, menyelamatkan iman mereka, ya, gitu. Maka mereka berlindung kepada Allah, yang pada akhirnya Allah menolong mereka dengan cara ditidurkan. Bagi Allah cara apa saja bisa. Nah, kita misalnya sekarang bagaimana mau berlindung dari fitnah yang ada? Ya, berdoa kepada Allah. Bagi Allah mudah. Caranya bukan hanya satu itu saja. Lalu ditidurkan oleh Allah, tidur terus gitu, ya kan, itu ya caranya. Bisa yang lain, ya. Kalau kamu tidur itu bukan ditidurkan oleh Allah, itu hanya keinginan kamu aja untuk tidur, ya gitu. Itu ditidurkan, betul-betul ditidurkan oleh Allah, ya gitu, tanpa keinginan mereka, sebagai bentuk pertolongan Allah. Ya, summa. Ini langsung disingkat, ini ringkas. Mereka tidur, diringkas summa ba'atsnahu. Kemudian kami bangunkan mereka lina'lam, agar kami tahu ayyul hizbaini, mana dua kelompok, ahsa yang lebih tepat, lima labitu amada, ya, yang terhadap bilangan berapa lama mereka tinggal. Jadi ini Allah ingin menguji dulu sosok manusia, katanya mereka. Jadi Allah tidak memberikan langsung jumlah setepatnya, tapi nanti di akhir kisah disebutkannya. Ini untuk menguji toh manusia, mana kalian punya kemampuan gitu. Jadi Allah ingin menawarkan kepada manusia, mana yang lebih tepat, silakan kalian hitung. Karena orang-orang kan pada saat itu banyak berselisih. Ya, nah di sini ada dua penafsiran hizbain, tentang dua kelompok. Ya, ada yang mengatakan yang pertama di dalam kitab At-Tafsir, ya, ini kitab tafsir. Ya, di mana yang dimaksud dengan dua kelompok pertama adalah ashabul kahfi, Ashabul Kahfi sendiri tidak tahu dia tidur berapa lama, tidak tahu. Ya. Yang kedua, orang-orang yang hidup pada zaman ketika mereka dibangkitkan. Jadi pada saat mereka udah bangun ya, udah pada bangun kan, nanti ada kisahnya panjang. Kalau kita ada seorang yang diutus ya ke orang-orang yang di situ itu mau beli makanan ya, yang beli makanan itu udah beda kondisinya. Bayangkan aja 309 tahun udah berubah, sangat berubah itu tempat itu. Ya, nah nanti kan diketemukan oleh Allah orang-orang masyarakat, bahkan raja. Kebetulan pada saat dibangkitkan itu rajanya orang soleh, orang beriman, orang soleh. Masyarakat di situ lalu bertemu dengan para pemuda ini. Nah, ya menurut satu penafsiran itu perbedaan pendapat antara kelompok Ashabul Kahfi dengan masyarakat yang ada di situ. Dua kelompok itu penafsiran pertama. Penafsiran kedua, ya penafsiran pertama ini apa? Itu ya. Yang kemudian yang kedua adalah kata siapa? Mujahid, seorang tabiin. Mujahid itu ahli tafsir dari kalangan tabiin. Yang dimaksud dengan dua kelompok adalah dua kelompok itu sama-sama dari Ashabul Kahfi. Yaitu satu kelompok mengatakan yang dijelaskan di ayat itu, qala qailum minhum kam labistum qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Kami tinggal di gua ini hanya sehari atau setengah hari. Karena mereka kan pergi, nanti ada penjelasannya nanti, bahwa di malam hari itu mereka pergi, ya mereka pergi karena jauh, lumayan jauh jarak antara tempat mereka ke gua itu. Ya, nanti nyampenya itu pagi hari, nyampe ke gua, tidur, bangun siang hari gitu. Jadi setengah hari, menganggap setengah hari. Tapi sebenarnya mereka sudah berlalu 309 tahun dari pagi ke siang ini. Jadi siang, malam, terus nih. Bangun siang. Jadi mereka merasa tadi kan pagi tidur, ini bangun siang di akhir siang. Mereka tidur di awal siang, bangun di akhir siang. Di akhir siang bilang sore. Ya. Nah kemudian yang kedua, kelompok kedua mengatakan Rabbukum a'lamu bima labistu, Tuhan kalian yang lebih tahu. Jadi kelompok kedua mah hanya berserah menyerahkan diri, ya bahwa yang paling tahu itu Allah. Ya. Nah ini dua kelompok yang berselisih di Allah agar tahu. Maksud Allah bukan berarti Allah belum tahu, Allah sudah tahu. Tapi untuk apa? Untuk nanti kita lihat hasilnya gitu. Tapi Allah udah tahu hasilnya. Jadi ini hanya bahasa aja bahwa agar Allah tahu, ya agar nantinya mereka itu, ya siapa yang paling tepat hitungan mereka. Baru nanti sebenarnya Allah kasih tahu di akhir kisah. Nah kita mengetahui 309 tahun itu murni dari Allah, bukan dari dok antum misalnya cari jejak-jejak sejarah misalnya. Ya peninggalan sejarah, kayak Ruth Yunus, ahli sejarah, cari, misalnya dari sumber-sumber segala macam, ya dari peninggalan tulisan-tulisan mereka dulu, misalnya ada yang menulis cerita-cerita, ya dilihat nggak, ada nggak di situ jumlahnya? Ya sama sekali tidak ada. Ini murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, Kitab Al-Qur'an adalah sumber sejarah yang paling dipastikan kebenarannya. Jadi kalau mau belajar sejarah, Al-Qur'an dulu sumbernya pertama. Kemudian hadis, baru yang lain. Kalau perkataan manusia kan bisa benar, bisa salah. Ya, jadi jangan mengandalkan kepada kemampuan manusia. Nah, baru di ayat berikutnya, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haq. Kami kisahkan kepada Muhammad naba'ahum, berita mereka dengan benar. Nah, ini. Jadi ingin menegaskan bahwa Allah yang Allah sampaikan tidak seperti orang-orang yang mereka itu banyak berselisih, berbeda pendapat. Ya, yang Allah sampaikan ini benar. Di mana yang disampaikan orang itu simpang siur, kabarnya itu simpang siur. Ya. Tapi Allah ngasih tahu kepadamu Muhammad dengan benar. Nah, apa bedanya naba dengan khobar? Ya, kalau khobar itu berita-berita apa saja? berita kecil, tapi kalau naba itu berita yang besar. Ya. Tidak disebutkan sebagai naba kecuali beritanya itu besar. Nah, ini kan penaba agung, berita tentang Ashabul Kahfi ini berita besar. Mungkin kalau berita itu ramai di sekarang, di semua media, di media cetak, media elektronik menjadi hit, apa headline-nya. Jadi koran-koran jadi headline Ashabul Kahfi. Berita besar. Semua, di semua media akan menjadi headline, menjadi pembicaraan utama, topik utama di mana-mana. Ini naba ini. Berita besar. Ya. Nah, selain kita ada keajaiban kisah mereka, justru yang harus kita jadikan sebagai suatu keajaiban juga. Dan ini bukan keajaiban yang tidak bisa terulang, justru bisa terulang bahkan menjadi sunnatullah yang berulang. Yaitu apa? Innahum. Allah memberikan inna. Inna itu apa? Sebagai apa? Huruf apa? Taukid. Taukid itu fungsinya untuk menguatkan. Allah menguatkan, mentaukid. Ya, innahum, sesungguhnya mereka fityatun. Mereka itu adalah para pemuda, anak-anak muda. Mereka itu bukan orang tua gitu. Bukan orang tua yang sudah dewasa, yang sudah matang, tapi mereka adalah para pemuda amanu. Tapi dalam keadaan muda mereka, justru mereka beriman birobihim kepada Tuhan mereka, wajidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Ini yang harus kita dalami sebagai orang-orang muda. Yang harus kita dalami. Allah di sini harus menegaskan, sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman, yang kuat memegang keimanan mereka, bahkan bisa melawan, menolak kemungkaran yang terjadi di masyarakatnya ketika itu. Ya, justru dalam keadaan mereka masih muda. Nah, inilah ingin ditegaskan. Makanya saya panjang jelaskan di sini, ya, bahwa ternyata para pemuda, anak-anak muda yang sekarang diopinikan, disebarkan bahwa anak muda itu identik dengan kenakalan. Ya, masyarakat sudah berpikiran ini pikiran yang salah. Allah membenarkan di sana. Innaupit ya. Allah membenarkan pemikiran yang salah yang tersebar di masyarakat sekarang, bahwa yang namanya anak muda, anak remaja, ya itu dekat dengan kenakalan. Bahkan ketika ada anaknya yang masih remaja berbuat apa? Ya, berbuat kemaksiatan, kenakalan, mereka mengatakan wajar, kan mereka masih remaja. Wajar masih muda. Mereka menganggap sebuah yang wajar. Padahal ini tidak wajar. Allah justru mengatakan mereka adalah orang-orang yang muda. Justru dengan mudanya mereka kuat memegang keimanan mereka. Ya, lalu sekarang diperkuat lagi oleh mereka, anggapan mereka dengan apa? Dengan penelitian. Penelitian ini dilakukan oleh orang-orang kafir di Amerika. Jadi di Amerika diadakan apa? Penelitian terhadap anak-anak remaja. Ya. Gitu. Setelah diteliti dengan observasi, maka disimpulkan bahwa ya kebanyakan anak-anak muda itu melakukan kenakalan, mabuk dan lain sebagainya, rusak anak-anak muda mereka. Kita sebagai orang muslim harus berpikir, ya iyalah, kan mereka orang kafir. Anak-anak muda orang kafir ya memang begitu. Tapi ada juga yang melakukan penelitian yang lain. Ya, ini sudah saya pernah tulis di artikel, ya di artikel. Ini disampaikan oleh seorang dokter Ahmad Santut yang menuliskan di bukunya judulnya Tarbiyatus Syabab lil Aba ya lid apa lil Abai wa Duat. Ya, pendidikan anak muda bagi para orang tua dan para dai. Di situ dijelaskan satu data, ya, bahwa telah dilakukan penelitian di pemuda, di anak-anak muda yang tinggal di Hijaz, Mekah dan Madinah. Dilakukan penelitian dari anak-anak muda itu, justru disimpulkan mayoritas, kebanyakan mereka ya tidak terpengaruh oleh kenakalan. Justru kebanyakan mereka mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif, menjadi para penghafal Quran, menjadi rajin ke masjid beribadah, gitu. Jadi salah kalau ada anggapan orang yang mengatakan anak remaja berbuat kenakalan itu wajar. Itu tidak wajar. Justru ketika orang sampai di usia remaja, balig, ya kan? Dia sampai ke usia balig. Balig itu kan sekarang masih dianggap remaja. Orang sudah masuk kepada usia balig, dia masuk kepada usia bisa bertanggung jawab. Minimal terhadap dirinya. Kan dirinya itu kan tanggung jawab dari Allah. Apa yang dia lakukan, tanggung jawab sendiri. Kenapa? Karena kan dalam Islam orang sudah balig sudah dihitung amalannya. Ya, dia berbuat baik sudah dikasih pahala, berbuat buruk sudah menjadi dosa bagi dirinya. Nah, kalau Allah sudah memberikan beban seperti itu, taklif kepada anak muda, berarti sudah siap dia memikul tanggung jawab, bahkan untuk menikah pun dia sudah layak. Coba ketika Allah menjelaskan di surat An-Nisa, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Allah menyandingkan antara kata balagu balig dengan nikah. Artinya apa? Kalau orang sudah balig, sebenarnya dia sama dengan siap nikah. Jadi jangan dianggap enteng anak balig. Dan itu sudah dibuktikan di dalam sejarah. Ya, selain dari Ashabul Kahfi, banyak anak-anak muda yang mengubah dunia ini. Sesungguhnya perubahan di dunia ini ada di tangan orang-orang muda. Banyak sejarahnya, kisahnya. Nabi Ibrahim menentang kemusyrikan masyarakatnya ketika dia muda. Orang-orang itu kan mengatakan dalam ayatnya itu fatan yuqalu lahu Ibrahim, seorang fatan itu mufradnya, ya, jamaknya fityah gitu. Jadi Nabi Ibrahim ketika remaja, ketika masih muda, bisa menentang Nabi Ibrahim, ya, belum nanti siapa lagi, dalam kisah banyak sejarah dari sahabat dulu, sahabat yang Mus'ab bin Umair yang diutus oleh Rasul, dia ketika masih muda belasan tahun umurnya diutus oleh Rasul SAW ke Madinah untuk berdakwah di sana, ya, dan hasil dakwah Mus'ab bin Umair itu ketika pulang lagi ke Rasul itu sudah semua, hampir semua penduduk Madinah sudah masuk Islam. Itu di tangan seorang pemuda. Yang dibantu nanti yang masuk Islam dari penduduk Madinah yang pertama juga adalah 6 orang anak muda dari Madinah yang mereka juga sama-sama berdakwah di sana. Bahkan panglima termuda yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk melawan pasukan Romawi, yaitu siapa? Usama bin Zaid dalam umurnya 18 tahun. Ya, antum berapa sekarang? Yunus berapa? Nyampe 20 belum? Udah lewat ya? Ya, 18 tahun Usama bin Zaid menjadi panglima melawan pasukan Romawi. Pasukan Romawi bukan pasukan ecek-ecek. Ya, bukan pasukan kecil yang bisa dikalahkan dengan mudah, tidak. Itu besar, pasukan yang terkuat dikenal ketika itu, tapi pemimpinnya anak muda. Sampai kemudian Rasul keburu wafat, balik lagi belum jadi, orang-orang mulai ragu. Wahai Abu Bakar, jangan kau kirim. Apalagi ketika menghadapi banyak orang murtad. Bila kita lawan orang murtad dulu aja. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah, aku akan tetap mengutus dia, karena aku tidak mau merubah apa yang sudah ditetapkan oleh Rasul, yaitu mengutus Usama. Akhirnya apa? Dia diutus berperang, bukan kalah, menang. Ya, Usama bin Zaid. Banyak orang-orang muda, Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel ketika umur dia dalam keadaan umur 24 tahun. 21 tahun sebelumnya dia sudah menjadi sultan. Sudah menjadi sultan. Ya, siapa lagi? Ibnu Sina sudah menjadi ahli kedokteran, bahkan bisa menangani penyakit yang belum bisa ditangani oleh dokter-dokter senior pada zamannya ketika beliau berumur 16 tahun. Ibnu Khaldun jadi ahli ilmu sosial ketika juga umurnya 16 tahun. Banyak sekali data orang-orang muda yang sudah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, ayat innahum fityatun amanu, kata Ibnu Katsir, dia juga seorang ahli tafsir dan dia juga seorang ahli sejarah, beliau mengatakan ternyata orang-orang pengikut Rasulullah, sahabat-sahabat yang mengikuti Rasul itu adalah umumnya orang-orang muda, anak-anak muda menjadi pembela Rasul. Adapun orang-orang tua, kata Ibnu Katsir, mereka tetap di dalam kekafiran mereka. Mereka sulit untuk menerima. Orang tua itu sulit. Ya, orang tua itu sulit. Ini adalah sunnatullah yang terjadi. Jadi kalau antum anak-anak muda tidak mau bergerak, tidak akan terjadi perubahan. Ya, jangankan kita, ya, Soekarno aja mengatakan, ya, berikan 10 anak muda, maka aku akan berubah. Ya, mengguncang. Orang Soekarno aja mengakui. Bahkan staf ahli tertinggi, pemimpin dari para ulama pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang anak muda yang berumur 15 tahun, yaitu adalah Abdullah bin Abbas. 15 tahun. Antum siapa yang 15 tahun? 15 tahun bin Abbas sudah menjadi pemimpin ulama, menjadi staf ahli negara. Kalau ada permasalahan yang sulit, kata Umar bin Khattab, maka aku bertanya kepada Ibnu Abbas, dan dia bisa tahu menyelesaikan permasalahannya. Itu anak-anak muda semua. Apakah itu bisa, tidak bisa terulang? Apakah kita akan terus berada di dalam pemahaman, wah anak muda mah udahlah, ya kita senang-senang aja mumpung masih muda? Apakah masih tetap begitu? Ketika Rasul menjanjikan dulu, ya ada riwayat, ketika ada sahabat bertanya, ya Rasul, manakah dari dua kota yang lebih dulu ditaklukkan, Romawi, Konstantinopel, ya Konstantinopel atau Roma? Kata Rasulullah apa? Konstantinopel, kemudian Roma. Dan Rasul mengatakan bahwa latub tahannal Konstantinia, pala nikmal amiru amiruha, wala nikmal jais dari kaljais. Akan benar-benar akan ditaklukkan Konstantinopel, ya. Dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin pasukannya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan itu. Ini janji Rasulullah SAW yang berusaha untuk dibuktikan oleh para sahabat, sampai menjadi saksi sejarah seorang, siapa? Abu Ayyub Al-Ansori, yang dulu ketika pertama Rasul ke Madinah itu tinggal di rumahnya terlebih dahulu, itu ingin membuktikan janji Rasul ini sampai ketika dia usia 80 tahun tua, dia ingin tetap perang melawan Romawi, bahkan sampai meninggal dikuburkan di bawah benteng Konstantinopel sebagai bukti saksi. Tapi belum berhasil. Pada zaman berikutnya terus sampai selama berapa? 8 abad lamanya, 800 tahun. 8 abad lamanya dari Rasul mengucapkan janji itu, barulah dibuktikan oleh siapa? Muhammad Al-Fatih. Kenapa dia disebut Al-Fatih? Karena berhasil menaklukkan Konstantinopel. Tapi tadi kan ada dua. Satu apa? Konstantinopel, dua Roma. Ternyata yang Roma itu Rasul mengatakan dulu. Sudah mengatakan Rasul bahwa yang pertama kali Konstantinopel akan ditaklukkan dan sudah ditaklukkan 8 abad kemudian oleh Muhammad Al-Fatih, menaklukkan Roma sampai sekarang belum ditaklukkan. Belum kena. Maka siapa yang akan menjadi penakluk berikutnya? Ya, menjadi penakluk Roma. Itu kan di tangan anak muda. Ya, itu tidak bisa kamu lakukan. Ya, kalau kamunya sibuk dengan apa, kegalauan, gitu ya, ya, merana karena apa? Karena jomblo, ya, bersedih karena patah hati, ditolak cintanya, ya. Kalau kamu itu aja pikiran kamu terbuai-buai dengan apa, asmara, ya, terbuai-buai dengan asmara, itu tidak akan menjadi penakluk Roma, tidak mungkin. Ya, berarti hati kamu itu lemah. Dilemahkan dengan apa? Pikiran-pikiran tadi. Ya, pemuda cengeng. Jadi jangan menjadi pemuda cengeng yang menangis karena cinta. Kamu tidak cengeng gimana? Nah, ada lagi yang apa? Ada lagi yang kacau, justru mereka pemuda kan identik dengan semangat. Kita lihat di sini makna dari syabab. Rasulullah SAW menyebut syabab itu apa? Makna dari syabab apa di sini? Syabab menurut bahasa di dalam bahasa Arab, kata syabab itu berarti apa? Kekuatan, muda, baru, indah, tumbuh dan awal segala sesuatu. Ya. Ma makna apa? Syabab? Ma makna syabab itu apa? Al-quwa wal hadasa. Wal jamal wan nama wa awalu kulli syai. Sudah pernah didakwahkan. Identik dengan itu. Jangan mau dengan diberikan istilah dari orang kafir, orang barat. Orang barat menyebut, makanya kita belajar jangan kepada orang barat. Orang barat mengatakan remaja itu disebutnya usia pubertas. Tahu enggak arti pubertas? Pubertas itu secara bahasa berasal dari kata rambut kemaluan. Jadi apa? Dia hanya ingin dilihat anak remaja yang baru balik itu hanya dilihat dia sudah muncul apa? Itunya. Dia sudah ada ketertarikan kepada lawan jenis. Jadi lihat fisiknya saja. Kalau dalam Islam, nah gini, memang berarti kan? Memang anak muda itu sudah ada ketertarikan terhadap lawan jenis ya, ketika mulai balik itu. Ya, sudah ada ketertarikan, sudah ada dorongan biologis, sudah ada dorongan biologisnya. Tapi pada saat yang sama, ya rohaninya sedang memuncak. Ini dijelaskan oleh para ahli pendidikan Islam. Misalnya Syekh Muhammad Qutb mengatakan memang anak-anak muda itu mereka sedang bergejolak nafsu mereka, betul. Tapi pada saat yang sama bergejolak juga ruh mereka, semangat mereka. Nah, tinggal kamu mau pilih mana. Jadi gini, perhatikan. Anak muda itu tergantung antum mau mengarahkan kemana. Kalau antum mengarahkan kepada hawa nafsu, ya udah, dia bergejolak dalam nafsunya. Tapi kalau antum mengarahkannya kepada apa? Kepada ruh. Ruhnya diarahkan, maka antum akan bergejolak di situ, semangat antum akan tinggi, maka akan menjadi satu apa? Ya, satu kekuatan untuk berjihad di jalan Allah. Ya. Jika antum memilih mana, mau ikut pacaran, mau ikut, bahkan kekuatannya itu hanya dia pakai untuk yang sia-sia. Ya, orang balapan motor dan sebagainya, itu kan anak muda memang dia tidak terlalu memikirkan resiko. Ah, mana maju gitu kan. Siap menghadapi tantangan, nah, cuma di jalan yang salah. Nah, tinggal kita arahkan di jalan yang benar. Makanya yang bisa membunuh, mengalahkan apa? Seorang Fir'aun umat ini, kata Rasul, Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Ya. Siapa yang bisa membunuhnya? Ternyata dua orang anak muda. Ya, bahkan dia berebut. Di zaman Rasul itu anak-anak muda, mereka bersemangat untuk apa? Untuk mau ikut jihad dengan Rasul. Sampai ada yang nangis diajak jihad. Berarti iman mereka sudah kuat. Ya, bukan mau diajak jihad malah lari nangis enggak mau, bukan. Siun. Tapi justru mereka nangisnya itu karena enggak diajak jihad. Berarti gimana? Iman mereka sudah tertanam di dalam hati mereka. Sampai ada yang siapa itu? Usama bin Zaid ya, ketika masih kecil, memang dia dari awal sudah memang semangat jihad ya, sama bin Zaid, sampai Rasul percaya dia ditunjuk sebagai panglima juga. Sampai supaya terlihat tinggi, dia apa? Jengke gitu apa? Berada di atas supaya kelihatan tinggi, supaya diajak, dipilih Rasul untuk ikut dia. Ya kan? Bahkan ada dua anak muda, yang satu oleh Rasul diambil, yang satu tidak. Yang satu protes, ya Rasul, kenapa dia diajak sedangkan saya tidak? Saya bisa mengalahkan dia, kata anak muda. Ya, memang yang satu itu diajak Rasul karena dia punya keahlian memanah. Tetapi kata yang satu lagi, Ya, saya bisa mengalahkan dia ya Rasul. Kenapa dia diajak, saya tidak? Kagak, sama Rasul disparingkan dulu. Trubul. Ayo, coba kamu tanding. Ternyata setelah tanding benar dia menang. Akhirnya diajak juga lah Rasul. Jadi mereka itu semangat mereka diarahkan untuk jihad. Sekarang prihatin ya melihat anak-anak muda, ya tenaga mereka, kekuatan mereka dipakai untuk leha-leha. Mereka beraninya apa? Pegat mobil di jalan. Apa? Itu kan naik gitu. Pak, apa? Kalau mereka mati apa? Apa mereka syahid di situ? Tidak. Mati konyol, bahkan Taurat segala macam. Tauran. Mati. Arak-arakan naik ke mobil pendukung bola, ya itu. Ya. Itu kan mencelakakan, itu adalah resiko, ada resiko tantangan. Tapi kalau mereka jatuh mati di situ, konyol, mati konyol, bukan mati syahid. Maka kita arahkan untuk kebaikan, kita berdakwah nanti seperti Ashabul Kahfi yang akan kita lebih dalam lagi menggalinya. Ya, arahkan untuk berdakwah di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, sehingga ketika kita mati kita sebagai syahid. Kita jangan risau, jangan galau, karena di surga itu tidak ada yang jomblo. Jangan galau, ya. Misalnya kamu galau, ah di mana saya ini belum laku. Masih jomblo. Tenang ya, tenang. Ketika antum belum laku sekarang, justru Allah sedang menyediakan pasangan yang soleh. Kalaupun kita tidak mendapatkannya di dunia, ya saya lebih ingin segera menemui kekasih saya yang ada di surga, ya, yang senantiasa merindukan kita siang dan malam. Ya, kita temui nanti ya. Jadi jangan galau lah. Nanti dikatakan orang jomblo gitu kan? Gak usah galau. Kata siapa jomblo? Sudah ada yang nunggu di surga. Ya, ya itulah yang harus membuat kita semangat ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya.